الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أيها الإخوة para staff sekalian bahasa Arab program bahasa Arab kita lanjutkan sekarang pada bab sulasi mazid dengan tambahan dua huruf halaman 65 sulasi mazid dengan tambahan dua huruf halaman 65 dilihat tasriful fi'li as-sulasi al-mazid di harfainis naini tasrif fi'il sulasi mazid. Sulasi mazid, jadi asalnya tiga huruf, kemudian dia mazid, ada tambahannya. Biharfainis naini, dengan tambahannya berupa dua huruf. Yang lalu tambahannya hanya satu huruf, tapi pada bab ini yang kita akan pelajari insya Allah dengan tambahan dua huruf. Wafihi khamsatu abwab, dan dalam bab ini terdapat lima bab. Dalam fasal ini yaitu sulasi mazid dengan tambahan dua huruf ada lima bab. Langsung saja kita masuk pada al-babul awal, bab yang pertama. Babut tafa'uli, tafa'ul, tafa'ul diambil dari masdarnya, atau kalau gunakan fi'il madinya tafa'ala, bab tafa'ala, atau dikatakan bab tafa'ul dari masdar. Lihat bina sahih, kotak yang pertama. Bina sahih, tasrifannya tafa'ala, ya tafa'alu, tafa'ulan, mutafa'ilun, mutafa'alun, tafa'alla, tatafa'al, mutafa'alun. Tidak ada isim alat. Lihat lagi, kita ulangi lagi bacaannya. Tafa'ala ya tafa'alu, tafa'ulan, mutafa'ilun, mutafa'alun, tafa'alla, tatafa'al, mutafa'alun. Baik, seluruhnya tafa'ala. Tafa'ala ya tafa'alu, tafa'ulan, mutafa'ilun, tafa'ala ya tafa'alu, tafa'ulan, mutafa'ilun, mutafa'alun, tafa'alla, tatafa'al, mutafa'alun. Tafa'ala ya tafa'alu, tafa'ulan, mutafa'ilun, mutafa'alun. Fa'ala, adapun fungsi bab ini yang pertama buat mutawa'ah. Mutawa'ah itu membuat makna menjadi jadi, atau bisa juga saling atau pura-pura fungsi bab ini. Misalkan kita ambil contoh bina sohi tajahala, pura-pura bodoh. Ta'arofa, saling berkenalan. Jadi fungsinya bisa makna saling atau makna pura-pura. Tamarodo misalkan, pura-pura sakit. Tamarodo, pura-pura sakit. Tadoroba, berpukulan. Ini saling berpukulan. Tasodako, bersahabat. Tasa'ala, pertanya-tanya. Amma ya tasa'alun, tasa'ala ya tasa'alu. Amma ya tasa'alun, tentang apa mereka saling bertanya-tanya? Ini saling, tasa'al, diambil dari binanya ini. Tasa'ala, kemudian ikut mudorenya ya tasa'alu. Surat An-Naba. Kemudian tahadafa, beromong-omongan. Talaba, bermain-main. Kemudian tasa'ada, tolong-tolongan. Kita masuk, kita masukkan contoh yang pertama dari bina sahih tajahala. Tajahala ya tajahalu, tajahulan, mutajahilun, mutajahalun, tajahalla, tatajahal, mutajahalun. Masdarnya seperti fi'il madinya, cuma bedanya satu huruf sebelum terakhir di dhamma. Kalau fi'il madinya satu huruf sebelum terakhir itu di fathah, Tapi kalau masdar bab ini hanya di dhamma satu huruf sebelum terakhir hingga menjadi tafa'ulan. Kalau fi'il madinya tafa'ala, masdarnya di dhamma satu huruf sebelum terakhir menjadi tafa'ulan. Tajahala ya tajahalu, tajahulan mutajahilun mutajahalun, tajahala tatajahal mutajahalun. Tajahala ya tajahalu, tajahulan mutajahilun mutajahalun, tajahala tatajahal mutajahalun. Ta'arofa. Ta'arofa ya ta'arofu, ta'arufan muta'arifun muta'arofun, ta'arof la ta'arof muta'arofun. Ta'arofa masdarnya ta'aruf, makanya sering kita dengar istilah ta'aruf. Ketika bertemu ta'aruf dulu, jadi saling kenalan dulu. Ta'aruf masdar ya, jadi ta'arufan muta'arifun, ta'arof kenalanlah. Bina yang kedua, sekarang kita masuk bina mudhaaf. Setelah kita lalui bina yang sahih, untuk tasrifan ansilah atau kata-kata yang lain bisa ditasrif sendiri. Sekarang kita masuk pada bina yang kedua, yaitu mudhaaf. Mudhaaf adalah fi'il yang pada ain dan lam fi'il hurufnya sama, mudhaaf. Contoh di sini ikut wazan tafa'ala. Tamasa, asalnya masa. Masa itu tiga huruf, kemudian ditambah dengan huruf tambahan dua, yaitu ta dan alif. Tamasa ya tamasu, tamasanmu tamasunmu tamasun, tamasa la ta tamasamu tamasun. Fi'il madhi dan fi'il amr dilihat sama, tamasa dengan tamasa sama, yang membedakan nanti dalam penggunaannya. Kemudian isim fa'il dan isim maf'ul, tamasan dan mutamasun itu isim fa'il, mutamasun juga isim maf'ul, namanya sama. Cuma kalau kita lihat proses kejadian pembentukan kalimat mutamasun, isim fa'il dan isim maf'ul itu beda. Karena isim fa'il wazannya mutafa'ilun, kalau isim maf'ul mutafa'alun. Tapi tatkala dimasuki oleh fi'il mudhaaf maka menjadi sama. Tamasa ya tamasu, tamasanu tamasunu tamasun, tamasa la ta tamasa mu tamasun. Seluruhnya tamasa. Tamasa ya tamasu, tamasanu tamasun, mutamasun. Tamasa la tamasa, mutamasun. Tamasa ya tamasu, tamasanu tamasun, mutamasun. Tamasa la ta tamasa mutamasun. Sekali lagi. Tamasa ya tamasu, tamasan mutamasun, mutamasun. Tamasa ta tamasa mutamasun. Tamasa apa? Saling bersentuhan, saling menyentuh. Kemudian takhofa, ringan. Ini tidak membuat saling. Takhofa maknanya menjadi ringan, mutawa'ah. Bukan saling ringan-ringanan, tidak. Tapi menjadi ringan. Tahaba, ini saling mencintai, saling cinta. Tahaba. Taroda, maju mundur, artinya ragu-ragu. Taroda itu ragu-ragu, maju nanti mundur, bingung. Taroda. Tazamma, saling mencela. Zamma ya zumu, zaman mencela. Kalau zamma ya zumu, tapi tazamma saling mencela. Tazamma ya tazamu. Tazamma berkumpul. Tasabba, saling mencela. Sabba, salah itu sabba. La tasubbu ashabi, janganlah kalian mencela sahabat-sahabat saya. Lau anfaqtum misla uhudin dahaban ma balagha minhu nasifuhu, ya. Kalau kalian itu menginfakkan sebesar gunung Uhud, emas tidak akan menyamai keutamaan para sahabat, ya, tidak setengahnya, tidak pula satu mutnya. Itu jadi bahayanya mencela para sahabat. Kalau kalian gunung Uhud itu diinfakkan, gunung Uhud emas, jadi diibaratkan emas, tidak akan menyamai keutamaan para sahabat. Jadi jangan mencela para sahabat. Kemudian tasaro, berbisik-bisik, bisikan. Tajalla sunyi, tajalla sunyi. Kita coba sekali lagi, kita masukkan fiil yang lain, yaitu takhafa. Takhafa ya takhafu takhafan, mutakhafun mutakhafun, takhafa la tatakhafa mutakhafun. Taib, takhafa. Takhafa ya takhafu mutakhafan, mutakhafun mutakhafun, takhafa la tatakhafa mutakhafun. Tahabba ya tahabbu tahabban, mutahabbun mutahabbun, tahabba la tatahabba mutahabbun. Tahabba, tahabba ya tahabbu tahabban, mutahabbun mutahabbun, tahabba la tatahabba mutahabbun. Untuk bina misal itu tasrifannya sama seperti bina sahih. Contoh-contoh di sini tawaroda, datang, tawadoa, merendahkan diri. Makanya ada tawadu, sifat yang terpuji, antara lain tawadu. Tawadu itu diambil dari masdar. Tawadoa ya tawadu, tawaduan, tunduk, merendahkan diri. Tawataro, berturut-turut. Makanya ada hadis mutawatir, hadis mutawatir, hadis yang dari jalan yang banyak. Mutawatir, tawataro, berturut-turut, jalannya datang banyak. Tawa'ada, saling berjanji. Tawajaha, berhadap-hadapan. Kemudian tawazana, sama berat, jadi saling menimbang, sama berat. Tawafaro, banyak. Tawafur, mutawafirun. Halil miyah, mutawafirun, apakah airnya banyak? Mutawafirun, ya kan, dalam percakapan. Halil miyahu mutawafirun, apakah airnya banyak? Mutawafir, isim fa'il. Tawasofa, sifat mensifati, saling mensifati. Kita coba saja untuk bina misal, satu tasrifan, misalkan kita ambil tawaroda. Tawaroda ya tawarodu, tawarudan, mutawaridun, mutawarodun. Tawarod, la tatawarod, mutawarodun. Taib, tawaroda. Tawaroda ya tawarodu, tawarudan, mutawaridun, mutawarodun. Tawarod, la tatawarod, mutawarodun. Tasrifan bina jawab pun sama, kita lihat aja terjemahannya atau makna-maknanya. Talawama, saling mencela, kan. Talawama, taqawama, menentukan harga. Tatawaa, berturuti. Kemudian taawana, saling tolong-menolong. Wa taawanu alal birri wat taqwa, wa la taawanu alal itsmi wal udwan. Taawan, tolong-menolonglah kalian. Kalau domirnya antum, kalianlah saling tolong menolong. Ta'awanu, tolong menolonglah kalian. Jadi timbangannya ta'awanu. Langsung kita masuk pada mu'tal akhir sekarang. Talako, saling berjumpa. Talako diambil dari lakia yalko, bertemu. Talako ya talako, talakian, mutalakin, mutalakon. talako la tatalako mutalakon. Ulangi, masdarnya itu talakian, talaki, makanya talaki ulama itu melazimi terus. Talako ya talako talakian mutalakin mutalakon. Talako la tatalako mutalakon. Isim maf'ul di situ harokatnya mutalakon, taknya itu ditanwin, itu salah. Harokatnya fathah, tidak tanwin, tidak double, tapi satu saja, mutalakon. Baik, kita tasrif seluruhnya, talako. Talako, ya talako, talakian mutalakin mutalakon. Talako, la talako, mutalakon. Talako itu agak panjang, jadi jangan talako, salah, yang betul. Talako, talako ya talako, talakian mutalakin mutalakon. Talako, kalau fil amr talako tidak panjang, jadi harap dibedakan dengan fil madi. Fil madi itu ada ya-nya, alif lazimah di situ, talako, jadi dibaca gitu. Talako itu fil madi, kalau fil amr talako. La ta talako mutalakon. Baik, kita ulang. Talako. Talako ya talako, talakian mutalakin mutalakon. Talako la ta talako mutalakon. Lihat contoh-contoh lain dalam halaman 66. Ada nakis, taroma, lempar-lemparan, saling melempar. Kemudian tabaha, bermegah-megahan. Kemudian lagi tasaba, tawan-menawan. Tasaka, saling mengadu. Lafid mafruk, sama juga tasifannya. Muktalahir kalau dia. Tawaso, saling mewasiati. Tasawa, menyerupai. Tawaro, bersembunyi. Tadawa, berobat. Tadawau, ya kan? Maka dalam hadis tadawau, berobatlah kalian. Tawala, berturut-turut. Sa'awa, berkumpul. Tawaha, mengerahkan. Tawawa, pura-pura bodoh. Kita tasrif sekarang. Taroma. Taroma ya taroma, taromian mutaromin mutaroman. Taroma la tataroma mutaroman. Baik, taroma. Taroma ya taroma, taromian mutaromin mutaroman. Taroma la ta taroma mutaroman. Tawaso ya tawaso, tawasian mutawasin mutawason. Tawaso la ta tawaso mutawason. Tawaso ya tawaso, tawasian mutawasin mutawason. Tawaso la ta tawaso mutawason. Kita lanjutkan sekarang bab yang kedua, bab at-tafa'ul. Tafa'ul atau tafa'ala. Tafsirannya tafa'ala ya tafa'alu, tafa'ulan mutafa'ilun mutafa'alun. Tafa'ala tatafa'al mutafa'alun. Agak mudah dalam mentasrifnya. Tafa'ala ya tafa'alu, tafa'ulan di dhammah ain fi'ilnya. Tafa'ul. Mutafa'ilun mutafa'alun, isim fa'il, isim maf'ul. Isim fa'ilnya mutafa'il, di dhamma awalnya dan di kasrah sebelum akhir. Mutafa'alun. Tafa'al la tatafa'al mutafa'alun. Kita tasrif tafa'ala. Tafa'ala ya tafa'alun, tafa'ulan mutafa'ilun mutafa'alun. Tafa'al la tatafa'al mutafa'alun. takassara yatakassaru takassurun mutakassirun mutakassarun takassar la tatakassar mutakassarun takassara yatakassaru takassurun mutakassirun mutakassarun ta'addaba ya ta'addabu ta'adduban muta'addibun muta'addabun ta'addab la ta'addab muta'addabun ta'addaba ya ta'addabu ta'adduban muta'addibun muta'addabun ta'addab la ta'addab muta'addabun. Sebelum kita lanjutkan, dilihat keterangannya. Tasrif dinamu do'af, bina misal dan ajwab seperti tasrifnya bina sahih. Ya, jadi ajwab, misal, mudu'af seperti sahih. Tasrif mu'tal akhir semuanya sama, baik itu nakis, lafiz mafruq maupun makrun. Guna bab ini, fungsi bab ini yang pertama untuk mutawa'ah, menunjukkan arti jadi, misalkan jadi Nasrani, dia menjadi Nasrani. Atau untuk menuntut seperti ta'allama, mencari ilmu, menuntut ilmu, dan lain-lain. Mufradatnya ta'addaba berpendidikan, makanya ta'adduban karena beradab gitu, berpendidikan, beradab. Takarara terulangi. Tanaffala salat sunnah, sering digunakan istilah oleh para ahli fikih dalam kitab-kitab fikih mereka kalau mengatakan salat sunnah dengan tanaful atau tatawwu. Tanaful, salat sunnah. Tarab dada, bimbang. Ta'alama, mencari ilmu. Kemudian tafak, taka, terlepas, terlepas. Tanassara, jadi Nasrani. Kalau intasara, menang, ya kan? Kalau tanassara, jadi Nasrani. Ta'ad dada, berbilang. Ta'adud, nah, makanya nikah, ta'adud, itu berbilang. Kita tasrif sekarang, tanaffala. Tanaffala ya tanaffalu tanaffulan mutanaffilun mutanaffalun tanaffala tatanaffal mutanaffalun tanaffala ya tanaffalu tanaffulan mutanaffilun mutanaffalun tanaffala tatanaffal mutanaffalun. Bahwa ada mengancam tabayyana, mencari kejelasan, tabayun dulu, cari kejelasan dulu. Tawassala sampai, tasawwaka bersiwak, tawajjaha pergi, pergi kemana. Ta'awwada terbiasa, kita tidak terbiasa, lana ta'awwad. Tawaddo berwudu, tazawwaj menikah. Harap dibedakan antara penggunaan jim dengan za. Kalau setelah ta itu pakai jim, tajawwaza itu membolehkan atau pembolehan. Tapi kalau pakai za kemudian jim, tazawwaj itu menikah. Makanya kalau dalam nanti sigoh menerima, misalkan qabil tu nikah wa tazwijana tajwiza, salah. Tajwi jadi pembolehannya bukan nikahnya. Jadi jangan sampai keliru. Tazawwaj keza menikah. Kemudian ada kesalahan di sana ketika menerangkan isim zaman atau isim makan, tertulis dalam buku mutakassarun. Mutakassarun itu salah, yang betul mutakassarun dengan menfathah ta, taknya di fathah seperti isim maf'ul. Mutakassarun bukan di dhamma. Kemudian mu'tal akhir mencakup di dalamnya nakis, lafif mafruq dan makrun. Tawaffa ya tawaffa tawaffiyan mutawaffin mutawaffan tawaffa la tatawaffa mutawaffan tawaffa ya tawaffa tawaffiyan mutawaffin mutawaffan tawaffa la tatawaffa mutawaffan tawaffa wafat, ya. Mutawafin, orang yang wafat. Mutawafan, yang diwafatkan, meninggal. Tawafa, wafatkanlah. La tatawafa mutawafan. Tapi kita tasrif tawafa. Tawabbaya tawabban lawabbihan mutawabbin mutawabban tawabba laka tawabba mutawabban. Tawalla ya tawalla tawalliyan mutawallin mutawallan tawalla la tatawalla mutawallan taib. Tawalla ya tawalla tawalliyan mutawallin mutawallan tawalla la tatawalla mutawallan. Tawakka ya tawakka tawakkiyan mutawakkin mutawakkan tawakkala tatawakka mutawakkan. Tawakka ya tawakka tawakkiyan mutawakkin mutawakkan tawakkala tatawakka mutawakkan. Tawalla mengurusi, tawakka itu mencari ilmu, tawakka talaki, talaki ulama. Tarakka naik, tawakka takut, takwa jadi kuat, ta'awwa berkumpul, tawara dan sebagainya. Al-Babus Salis, bab yang ketiga dari sulasi mazid dengan tambahan dua huruf. Bab pertama adalah tafa'ala ya tafa'alu. Bab kedua tafa'ala ya tafa'alu. Bab ketiga ifta'ala yafta'ilu. Ifta'ala yafta'ilu ifti'alan mufta'ilun mufta'alun. Ifta'il la tafta'il mufta'alun. Ifta'ala yafta'ilu ifti'alan mufta'ilun mufta'alun. Ifta'il la tafta'il mufta'alun. Ifta'ala ifta'ala yafta'ilu ifti'alan mufta'ilun mufta'alun. Ifta'il la tafta'il mufta'alun. Ijtama'a yajtami'u ijtima'an mujtami'un mujtama'un. Ijtami' la tajtami' mujtama'un. Ijtama'a ijtama'a yajtami'u ijtima'an mujtami'un mujtama'un. Ijtami' la tajtami' mujtama'un. Ibtada'a yabtadi'u ibtida'an mubtadi'un mubtada'un. Ibtadi' la tabtadi' mubtada'un. Ibtada'a ibtada'a yabtadi'u ibtida'an mubtadi'un mubtada'un. Ibtadi' la tabtadi' mubtada'un. Mubtada'un. Lihat contoh. Contohnya bina sohi. Iktaroba jadi dekat. Iktarobatis sa'atu wansyak kol komar. Semakin dekat hari kiamat, wansyak kol komar dan terpecah bulan. Ibtada'a memulai. Makanya ada tingkatan ibtida'iyah. Ibtada'a yabtadi'u ibtida'an. Kemudian disambung dengan ya nisbah menjadi ibtida'i. Ibtida'iyah. Tingkat pemula. Mulai. Ijtahada sungguh-sungguh atau berijtihad, ijtihad sungguh-sungguh. Mujtahidun isim fa'ilnya mujtahid. Istama'a mendengar. Istabara sabar. Istalama menerima. Kemudian intasara intasara menang. Intasara menang kalau tanasara menjadi nasrani. Iktarofa mengaku. Iktirof ini sering digunakan. Iktarofa mengaku. Misalkan iktaraftu ala zambi, aku mengaku atas dosaku, itu sering. Iktarofa sering dipakai. Kita tasrif, iktarofa. Iktarofa ya'tarifu iktirofan mu'tarifun mu'tarofun. Iktarif la ta'tarif mu'tarofun. Iktarofa. Iktarofa ya'tarifu iktirofan mu'tarifun mu'tarofun. Lihat sekarang bina mudo'af. Intadda yamtaddu imtidadan mumtaddun mumtaddun. Intadda la tamtadda mumtaddun. Imtadda yamtaddu imtidadan mumtaddun mumtaddun. Imtadda la tamtadda mumtaddun. Mas, isim fa'il dengan isim maf'ul sama, ya kan? Mumtaddun mumtaddun. Fi'il amr dengan fi'il madhi sama, tapi kalau dilihat secara hakikatnya beda. Karena ifta'il dengan ifta'ala beda. Isim zaman dengan isim maf'ul, isim fa'il itu sama. Sekarang kita masuk pada contoh-contoh yang lain selain imtadda. Ibtala yabtalu ibtilalan mubtalun mubtalun. Ibtalala tabtala mubtalun. Untuk tasrifan pertama kita tasrif bersama-sama imtadda. Imtadda yabtalu imtilalan mubtalun mubtalun. Imtadda tabtala mubtalun. Sekali lagi, imtadda. Imtadda yang tadu imtidadan muntadun muntadun. Imtadda la tamtadda muntadun. Lihat contoh-contohnya, ibtalla lembab. Istadda sangat, istadda godobuhu. Marahnya sangat sekali, sangat marah sekali. Istadda godobuhu. Iqtadda beriddah. Beriddah, tahu iddah? Iddah itu masa menunggu wanita, itu adalah iddah. Terhadap masalah haidnya atau ketika ditinggal suaminya meninggal, itu iddah. Berhitung, jadi dia nanti menghitung berapa bulan masa iddah ketika telah dicerai misalkan atau ketika haid masa iddahnya. Ihtajja berhujjah. Ihtajja berhujjah. Ihtajjtu, saya berhujjah. Iqtamma, pakai suban, sirban. Sirban itu imamah yang dilipatkan, dililitkan ke kepala. Irtadda berpaling, nah ini murtad. Maka ada istilah murtaddun. Itu namanya orang yang murtad, yang berpaling keluar dari agama. Iqtasso, membalas. Iqtalla berpenyakit. Iqtalla berpenyakit. Kita tasrif sekarang irtadda. Irtadda ini sering dipakai ini, berpaling, murtad. Irtadda yartaddu irtidadan murtaddun murtaddun. Irtadda la tartadda murtaddun. Irtadda. Irtadda yartaddu irtidadan murtaddun murtaddun. Irtadda la tartadda murtaddun. Ishtadda yashtaddu ishtidadan mustaddun mustaddun. Ishtadda la tashtadda mustaddun. Ishtadda la tashtaddu ishtidadan mustaddun mustaddun. Ishtadda la tashtadda mustaddun. Bina misal. Sekarang kita masuk bina misal. Ittasafayat tasifu ittisofan. Tertulis ittasofan. Yang betul ittisofan. Ittasofayat tasifu ittisofan muttasifun muttasofun. Ittasif la tatasif muttasofun. Ittasofa itu bersifat. Ittasofa. Ittasofa yattasifu ittisofan muttasifun muttasofun. Ittasif la tattasif muttasofun. Baik, seluruhnya ittasofa. Ittasofa yattasifu ittisofan muttasifun muttasofun. Ittasif la tattasif muttasofun. Ittakala yattakilu ittikalan muttakilun muttakalun. Ittakil la tattakil muttakalun. Ittakala. Ittakala yattakilu ittikalan muttakilun muttakalun. Ittakil la tattakil muttakalun. Ittafaqa yattafiqu ittifaqan muttafiqun muttafaqun. Ittafiq La tattafiq muttafaqun ittafaqo. Contoh-contohnya ittakala kasra. Misalkan dalam hadis Mu'ad, ya Rasulullah, afala ubasyirun nas, kata dikabarkan apa yang akan masuk surga siapa yang mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian Mu'ad berkata, ya Rasulullah, afala ubasyirun nas, apakah aku kabarkan berita ini kepada manusia? La idan yattakilu. Tidak, kalau demikian nanti mereka akan yattakilu. Ittakala yattakilu, mereka akan pasrah saja, tidak mau berusaha. Ittafaqo, bersepakat. Makanya ada ittifaq, ittifaq para ulama. Jadi bukan ittafaq. Masdarnya itu bukan ittafaqan tapi ittifaqan, ya kan? Ittifaq, ittifaq. Masdar ittafaqo yattafiqu ittifaqan, bersepakat. Muttafiqun muttafaqun. Ini ada istilah muttafaqun alaih. Ini telah disepakati hadis ini oleh Bukhari dan Muslim. Ini muttafaqun alaih. Telah disepakati kesahihannya. Sahih, kebenarannya. Ittadoha, menjadi jelas. Ittasofa, bersifat. Ittahada, bersatu. Ittihad, persatuan. Ittihad, persatuan. Ittihadul ummah, persatuan ummah. Ittasola, bersambung. Muttasilun, orang yang menyambung. Ittasola bisa juga diartikan dengan berhubungan dengan telepon. Ittasola, ittasoltu, saya telah berhubungan. Jadi maksudnya telepon. Ittazaro, pakai sarung. Ittazaro, pakai sarung. Ittasaho, tercemar. Ittasaho, tercemar. Kalau sekarang kita tasrif contoh yang lain selain ittasofa, yaitu ittadoha. Ittadoha yattadihu ittidohan muttadihun muttadohun. Ittadih la tattadih muttadohun. Baik, ittadoha. Bina ajwaf. Bina ajwaf, sekarang kita masuk pada bina yang keempat. Bina ajwaf. Ajwaf adalah fi'il yang pada. Ain fi'ilnya huruf ilat. Iqtada yaktadu iktiyadan. Muqtadun muqtadun. Iqtadula taqtadun muqtadun. Iqtada yaktadu iktiyadan. Muqtadun muqtadun. Iqtadula taqtadun muqtadun. Iqtada. Iqtada yaktadu iktiyadan. Muqtadun muqtadun. Ikhtaro yakhtaru ikhtiaran. Muhtarun muhtarun. Ikhtar la takhtar muhtarun. Ikhtaro. Ikhtaro yakhtaru ikhtiaran. Muhtarun muhtarun. Ikhtar la takhtar muhtarun. Imtaza yamtazu imtiazan. Mumtazun mumtazun. Imtaz la tamtaz mumtazun. Imtaza. Imtaza yamtazu imtiazan. Mumtazun mumtazun. Imtaz la tamtaz mumtazun. Saya dilihat mufradatnya. Ikhtaro, memilih. Ikhtartu, limaza ikhtartu, ikhtaro. Kalau lugawinya, kalau tasrifan lugawi ke bawah nanti ikhtartu, kenapa aku memilih. Manhaj as-salaf. Kemudian imtaza, terbeda, jadi beda sendiri, jadi mumtaz, ya, orangnya mumtaz sendiri, paling beda, paling pintar. Mumtazun isim fa'ilnya, atau isim maf'ul mumtazun. Orang yang berbeda sendiri di antara yang lain, jadi paling beda dalam kepintaran. Mumtaz. Atau iktala, menakar. Muktalun, muktalun, iktal. Ikhtar, biasanya para ulama, ikhtar bainahuma, pilih di antara dua. Ikhtar, isim, isim. Fi'il amr. Ista'a bersekutu, ihtala sombong, irtab. Irtab itu ragu-ragu, irtiaban, ragu-ragu. Ibta'a membeli, ibta'a membeli seperti istara. Irtaba mengumpat. Ya, irtaba, la tahtab, jangan kamu mengumpat, menghasat, menghasut saudaranya sendiri. Kita tasrif sekali lagi. Imtazayam tazu imtiazan mumtazun mumtazun imtaz latam taz mumtazun imtazayam tazu imtiazan mumtazun mumtazun imtaz latam taz mumtazun ikhtara yakhtaru ikhtiaran muhtarun muhtarun ikhtar la tahtar muhtarun ikhtar la tahtar ikhtiaran muhtarun muhtarun ikhtar la tahtar muhtarun. Makanya kitab ini dinamakan muhtarot, pilihan-pilihan, cuplikan-cuplikan aja. Muhtar yang dipilih aja, mending-mending diberikan. Namanya muhtar. Kalau jamaknya apa? Ditambahkan alif dan ta, muhtarot. Asalnya muhtarun, muhtarot. Nah, itu. Ini jadi ada tasrifannya, ada binanya. Sekarang kita masuk bina nakis, bina selanjutnya dari bab ifta'ala yafta'ilu, bab yang ketiga, silasi dengan tambahan dua huruf. Contoh di sini ishtara, ishtara itu membeli. Ishtara itu saya membeli. Ishtara yashtari ishtira'an mushtarin mushtaran. Ishtari la tashtari mushtaran. Ishtara telah membeli, yashtari sedang atau akan membeli, ishtira pembelian, mushtarin pembeli, seorang pembeli yang membeli. Ja'a al-mustari, telah datang pembeli. Mustaron, yang dibelinya. Istari belilah, la tashtari mustaron. Istara yashtari istira'an mustarin mustaron. Istari la tashtari mustaron. Taitulnya istara. Istara yashtari istira'an mustarin mustaron. Istari la tashtari mustaron. Istara yashtari istira'an mustarin mustaron. Istari la tashtari mustaron. Kalau yashtari istira'an mustarin mustaron. Contoh lainnya, iktana, memperhatikan. Iktada, melampaui batas. Iktana, iktada ini sering digunakan dalam pembacaan kitab-kitab. Kalau kita baca kitab para ulama ini sering ada iktana. Iftada, menebus. Iktada, iktada berteladan. Mencontoh, dalam sebuah hadis, iktadu alladzaini hadaini min ba'di. Berteladanlah kalian terhadap dua orang yang ada setelahku, yaitu Abu Bakar dan Umar. Iktadu, iktadi, iktadau, iktadu. Kemudian ibtala, ibtala itu menguji. Bala, nah, bala itu ujian. Ya, tolak bala, tolak suatu yang dapat memadaratkan. Istaka, mengadu. Orang muslim diibaratkan yastaki ba'duhum ba'do, mengadu satu sama lain, seperti anggota tubuh kalau sakit maka saling mengadu. Kemudian istaqo, minta minum. Istaqo, minta minum. Irtana, jadi kaya. Kita tasrif sekarang. Iktana, iktana, yaktani, iktina, an, mu'tanin, mu'tanan. Iktani, la, taktani, mu'tanan. Iktana. Istana yaktani iktinaan muhtanin muhtanan. Istani la taktani muhtanan. iqtada yaqtadi iqtidaan mu'tadin mu'tadan iqtadi la taqtadi mu'tadan. Iqtada yaqtadi iqtidaan mu'tadin mu'tadan iqtadi la taqtadi mu'tadan. Selebihnya bisa ditasrif sendiri. Kemudian dibaca keterangan bahwa bina ini gunanya untuk mutawa'ah dan lain-lain, dan tasrif bina lafid makrun seperti tasrif bina nakis. Jadi yang makrun itu